Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menjelaskan beberapa syarat di dalam sholat. Barakallahu fikum. Kita sampai pada syarat yang ketujuh, yaitu menjauhi najis, baik pada badannya, pakaiannya, dan tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk syarat yang ke-8 dari syarat-syarat sholat, yaitu qala istiqbalul qiblah ma'al qudrah liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wali hadithin idza kumta ila shalah fa'asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata. Yang ke-8 yaitu menghadap kiblat ma'al qudrah, disertai dengan kemampuan. Adanya kemampuan, dia tahu di mana arah kiblat dan dia mampu untuk menghadapnya. Barakallahu fikum. Sehingga barang siapa yang meninggalkan hal ini, maka sholatnya tidak sah. Dia meninggalkan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, dalam keadaan dia mampu untuk menghadapnya dan tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan hal ini, maka oleh karena itu ikhwani fiddin, maka sholatnya tidak sah. Karena istiqbalul qiblah, barakallahu fikum, termasuk diantara syarat dari sholat bagi yang mampu. Karena yang namanya syarat, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang mana dengan keberadaan dia, barakallahu fikum, akan menjadikan keberadaan sholat. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, yaitu Ka'bah. Wali hadithin, dan berdasarkan sebuah hadith, idza kumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata. Apabila kamu berdiri untuk menegakkan sholat, maka sempurnakanlah wudhu kalian dan menghadaplah ke arah kiblat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Ayat tadi yang di atas, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang turunnya, sebab turunnya ayat ini. Dari Al-Barra ibn Azib, salah seorang sahabat yang bernama Barra ibn Azib, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdis 16 syahran. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Baitul Maqdis. Bisa dibaca Baitul Maqdis, bisa dibaca Baitul Muqaddas. 16 syahran. Selama 16 bulan. Dahulu di awal pertama kali disyariatkannya salat, maka kiblat kaum muslimin, kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis di Syam, di Palestina. Maka kata Al-Barra bin Azib, saya sholat bersama Nabi selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Hatta nazalatil ayah allati fil Baqarah, sampai turunnya ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, fawallu wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Fanazalat ba'da ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Ayat ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, salat fardu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, tidak disebutkan apakah salat apakah ini. Yang jelas dipahami bahwa salat tersebut adalah salat wajib, salat fardu. Fantalaqa rajulun minal qaum. Kemudian salah seorang dari jamaah Rasul, jamaah salat Rasul, pergi. Famarra binasin minal ansar wa hum yusallun. Kemudian dia melewati sekelompok orang-orang Ansar dalam keadaan mereka melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Mungkin dia kembali, mungkin kejadiannya dia sholat bersama Rasul di Masjidil Rasul, kemudian dia pulang ke lingkungan dia, ke desa dia yang di situ pun juga ada masjid yang mana ditegakkan sholat berjamaah. Barakallahu fikum orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian dia melewati orang-orang tersebut dalam keadaan mereka masih melaksanakan sholat. Fahaddathahum. Maka ketika mereka melaksanakan sholat tersebut, diberitahu oleh salah seorang sahabat tadi bahwa arah kiblat sudah dirubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dengan turunnya ayat fawallu wajhaka, fawallu wujuhakum syatrah, arahkanlah wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Baitullah Al-Haram. Fawallu wujuhakum kibalal baiti. Maka seketika mereka ikhwan fiddin mengarahkan wajah mereka ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah, dalam keadaan mereka sedang melaksanakan sholat. Maka dari sini ikhwan fiddin, tidak mengapa kita memberitahu orang yang sholat namun salah arah kiblatnya. Kita mengarahkan dia baik dengan isyarat ataupun dengan ucapan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Dan para sahabat pun ketika mendengar bahwa arah kiblat sudah dirubah ke arah Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, mereka segera dalam keadaan sholat. Barakallahu fikum, merubah arah sholat mereka ke arah Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, dan mereka tidak mengulang dari awal dan melanjutkan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian beberapa hukum di sini tentang menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah ketika sholat. Hukum bagi orang yang di depannya dan dia melihat langsung Ka'bah, atau orang yang tidak melihat langsung Ka'bah akan tetapi dia mengerti arah Ka'bah, atau orang yang sama sekali tidak mengerti arah kiblat. Maka yang pertama yaitu orang yang melihat langsung Ka'bah. Orang yang tidak yang melihat langsung Ka'bah, barakallahu fikum, dia melihat atau dia berada di luar Masjidil Haram akan tetapi dia melihat menaranya, menara masjid yang sangat tinggi, barakallahu fikum, sebagai tanda bahwa itu adalah arah Masjidil Haram, arah Ka'bah. Maka bagi orang yang melihat langsung, maka wajib bagi dia untuk menghadap langsung ke arah Ka'bah tersebut. Maka wajib bagi dia untuk mengarah ketika sholat ke arah Ka'bah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fawallu wujuhakum syatrah, arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Amma man la yastati' musyahadataha. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah seperti keadaan kita di sini. Fayajibu alaihi an yastaqbila jihataha, maka wajib bagi dia untuk menghadap ke arahnya. Kalau di sini ikhwani fiddin, kita di Indonesia ke arah barat, agak miring sedikit. Bagi orang yang tinggal di kota Madinah, dari kota Madinah maka dia menghadap ke arah selatan. Ke arah selatan tergantung posisi dia dan wilayah dia berada. Barakallahu fikum. Maka cukup bagi dia untuk menghadap ke arahnya. Kalau seandainya dia tidak melihat Ka'bah. Namun tentunya ikhwan fillah, dalam hal ini kita selalu berupaya, selalu berupaya untuk setepat-tepatnya menghadap Ka'bah, terutama pada zaman sekarang ini teknologi sudah canggih. Barakallahu fikum. Dan dia bisa menghadap secara tepat ke arah Ka'bah dengan teknologi tersebut. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu ada kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Nabi mengatakan ini kepada penduduk kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ketika itu beliau berada di kota Madinah, yang mana posisi Ka'bah ke arah selatan. Nah, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Maka di sini ikhwan fillah, kita di Indonesia ini ma baina asy-syimal wal janub. Barakallahu fikum. Bagi kita yang tidak bisa melihat kiblat dan tidak tahu arah pastinya, maka antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Namun seperti yang kita katakan tadi, bahwa kalau seandainya memungkinkan bagi dia untuk menghadap semaksimal mungkin ke arah kiblat dengan alat-alat dan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini, maka itu afdol dan lebih utama dan sangat dianjurkan. Ikhwani fiddin, di sana ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan bahwa hukum menghadap kiblat tidak wajib. Ada beberapa keadaan di sana menghadap kiblat ketika sholat tidak wajib. Yang pertama adalah sholatut tatawwu' lirraqib. Sholat tatawwu', sholat sunnah bagi orang yang sedang mengendarai kendaraan, berada di atas kendaraan. Sholat sunnah bagi orang yang sedang berada di atas kendaraan. Disebutkan di dalam Sahih Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Ammarin yusalli ala rahilatihi mutawajjihan kiblal masyriqi mutatawwian. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Anmar, beliau salat di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, menghadap ke arah timur, menghadap ke arah timur, yaitu dalam salat tatawwu mutatawwian. Ketika sholat tatawwu, hadis dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari. Maka di sini ikhwan fillah, bahwa berdiri ketika sholat sunnah itu tidak wajib dan tidak termasuk rukun. Berdiri ketika sholat sunnah itu tidak wajib. Boleh bagi orang untuk melaksanakannya sambil duduk, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk di atas tunggangannya. Beliau duduk di atas tunggangannya dan sholat ke arah timur ketika sholat sunnah. Dan bahkan lebih jelasnya lagi, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan pula di sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga, yusalli kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridhah nazala fastaqbala al-qiblata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, tunggangannya. Haitsu tawajjahat, kemana, ke arah mana saja tunggangan tersebut mengarah. Nah, jadi kemana-mana arahnya. Namanya tunggangan menyesuaikan arah jalannya, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Barakallahu fikum. Fa idza arada al-faridhah, akan tetapi ketika beliau hendak melaksanakan sholat wajib, nazala, beliau turun dari kendaraan tunggangannya, fastaqbala al-qiblah, dan beliau menghadap ke arah kiblat. Hadis akhrajahu al-Imam al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Maka dari itu ikhwani fiddin, naam, terkhusus bagi kita-kita yang sering berpergian safar, naam barakallahu fikum, selama bagi kita untuk memungkinkan bagi kita untuk turun, maka wajib bagi kita untuk turun dari kendaraan dan sholat menghadap ke arah kiblat, dan kita tidak boleh bermudah-mudahan. Kita tidak boleh bermudah-mudahan dengan anggapan oh nanti ketinggalan, barakallahu fikum, atau sopirnya tidak mau berhenti. Ya sudah, antum turun dari kendaraan, naam, sholat dulu, nanti nyambung lagi kendaraan, antum rugi-rugi ongkos naam berapa ribu, sekian ribu, gak masalah. Yang penting antum qad addal faridhah, melaksanakan kewajiban. Kecuali kalau antum naik pesawat, gak mungkin antum turun di tengah, naam, di tengah udara, barakallahu fikum. Tapi kalau naik, misalnya naik bis, nah, kalau naik kereta diupayakan cari tiket itu, nah, menyesuaikan dengan waktu sholat, menyesuaikan dengan waktu sholat. Nah, misalnya kalau kita dari Jember berangkat ke Jakarta, nah, pesen ba'da subuh berangkat sampai Jogja ba'da zuhur sore hari, kita bisa sholat zuhur dan asar sore hari. Nah, istirahat, nanti cari tiket yang badal maghrib. Sebelum berangkat kita sholat dulu di stasiun, sholat maghrib dan isya sampai waktu subuh atau menjelang subuh di Jakarta. Atau kalau seandainya tidak memungkinkan sampai di Jakarta sebelum subuh, atau sampai di Jakartanya setelah matahari terbit, antum turun di stasiun-stasiun di mana saja, di Karawang atau di mana saja, ketika waktu sholat subuh antum turun di sana, sholat subuh di sana, barakallahu fikum. Kemudian enam, antum bisa pesan tiket lagi, lanjut lagi ke Jakarta. Enam, hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat, enam, barakallahu fikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya ketika sholat sunnah nafilah, akan tetapi ketika sholat fardu beliau turun. Nah, turun dari kendaraannya. Kecuali kalau di atas kereta tersebut memungkinkan bagi antum untuk sholat berdiri, sholat menghadap kiblat. Nah, dan juga diriwayatkan dari sahabat Amir bin Rabi'ah, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilah yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibla ayi wajhin tawajjaha ay ayna ma tawajjahat rahilatuh wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fi sholatil maktubah. Amir bin Rabi'ah melihat bahwa saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, dia membaca zikir dan bertasbih di dalam sholat, dan dia melakukan gerakan-gerakan sholat dengan kepalanya, barakallahu fikum, dan dia mengarahkan wajahnya kemana saja arah tunggangannya, barakallahu fikum, mengarah yumi bi ra'sihi qibla ayyi wajhin tawajja. Maksudnya beliau mengarahkan wajah beliau ke man, ke arah mana saja tunggangan dia mengarah. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan demikian kecuali tidak melakukan demikian pada salat wajib, hanya pada salat sunnah saja. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat wajib di atas kendaraan dan di atas tunggangan beliau, beliau turun. Nah, kalau seandainya memungkinkan bagi kita untuk turun dan tidak ada madarrah, madarat, kalau seandainya kita turun dan melaksanakan salat fardu di barakallahu fikum di bawah. Nah, kemudian bagi orang yang dalam keadaan takut atau sakit tidak mampu barakallahu fikum, atau dia dipaksa menghadap selain ke arah kiblat, bagaimana hukumnya orang yang dalam keadaan takut seperti dalam keadaan perang, marid, orang yang sakit yang tidak sanggup untuk menghadap kiblat, atau ajiz, orang yang lemah, atau orang yang terpaksa, dipaksa. Nah, seperti kasus Sa'id bin Jubair ini salah seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, dan sangat dibenci oleh Hajjaj bin Yusuf. Siapa itu Hajjaj bin Yusuf? Salah seorang gubernur Irak yang sangat bengis dan kejam, pembunuh Abdullah ibn Zubair. Dialah yang membunuh Abdullah bin Zubair. 6. Banyak darah kaum muslimin dia tumpahkan hanya karena masalah sepele. Di awal mula dia menjabat sebagai gubernur Irak, Basrah dan Kufah, barakallahu fikum, dia masuk ke masjid, kemudian dia duduk di atas mimbar ba'da shalah, kemudian dia mengatakan, saya melihat buah anggur yang matang-matang yang siap dipetik, katanya. Maksudnya kepala-kepala ini siap dipetik. Nah, barakallahu fikum, andai kata saya memerintahkan kalian untuk keluar dari pintu kanan, kemudian kalian keluar di pintu kiri, maka telah halal darah kalian untukku, kata dia, barakallahu fikum. Ini gambaran kekejaman dia. Dan ketika terjadi fitnah, Abdurrahman ibn al-Ash'ath, Sa'id bin Jubair termasuk salah seorang yang terbawa api fitnah tersebut, sampai beliau tertangkap barakallahu fikum. Kemudian di dalam tahanan dia dieksekusi, Sa'id bin Jubair. Nah, ketika barakallahu fikum beliau beliau mengarah ke arah kiblat, dipaksa untuk dialihkan ke arah lainnya, kemudian beliau membacakan, wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah, wahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Barakallahu fikum, ayatnya bunyinya barakallahu fikum, fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka disanalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagi orang yang tak mampu atau terpaksa untuk menghadap ke arah selain kiblat. Maka bagi orang yang terpaksa, yang takut, dalam keadaan takut atau tidak mampu, maka dalam hal ini berlaku baginya sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani sebuah jiwa kecuali di batas kemampuan dia. Nah, dan bahkan di sana ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian para sahabat radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibala Najd. Saya berperang bersama Rasul ke arah Najd, di tempat di arah Najd. Nah. Fawazainal adu. Kemudian kami menghadapi musuh dan berperang menghadapi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat dan mengimami kami di dalam pelaksanaan sholat di dalam perang tersebut. Nah, beliau sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan perang berkecamuk. Maka tentunya ikhwani fiddin, sholatnya beliau tentunya tidak terarah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan dia ketika dia menghadapi musuh. Barakallahu fikum. Bahkan Abdullah bin Umar pernah mengatakan, فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَوْ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِهَا. Maka apabila dalam keadaan takut atau sangat takut, maka mereka para sahabat sholat dalam keadaan berjalan, berdiri di atas kaki-kaki mereka, atau dalam keadaan mengendarai tunggangan mereka menghadap kiblat pun, atau tidak menghadap ke arah kiblat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan juga satu ketika Nabi, para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar fi lailatin muzlimah, dalam safar suatu malam yang gelap gulita, mungkin cuaca mendung dan tidak ada bintang di langit yang terlihat. Falam nadri ainal kiblah, dan kami tidak tahu di mana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin hiyalahu. Maka setiap orang salat sesuai dengan di mana dia arah, ke mana dia menghadap. Falamma asbahna, dan ketika pada pagi hari, dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi hari kami menceritakan demikian kepada Rasul, kejadian tadi malam bahwa kami sholat dalam keadaan tidak tentu arah, dan ternyata pada pagi harinya barakallahu fikum ada tentunya sebagian mereka yang tidak menghadap ke arah kiblat. Maka turunlah ayat setelah pengaduan mereka, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka dimanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini ilmu salaf. Ini ilmunya salaf. Mereka langsung menimba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ada orang yang mengatakan haula'i rijal wa nahnu rijal. Mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Enggak boleh. Enggak sama ilmu kita dengan ilmu mereka. Mereka itu dibimbing di bawah kurikulum wahyu. Setiap ada permasalahan turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paham dan mengerti kapan ayat tersebut turun, bagaimana kejadiannya. Dan tentunya ikhwani fiddin, barakallahu fikum, pengetahuan mereka lebih dalam, pengertian mereka tentang syariat ini lebih jelas dan lebih mengilmui dibandingkan kita semua. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak boleh kita hanya bermodal bahasa Arab kemudian dengan berani menafsirkan ayat, berani menafsirkan hadis. Para sahabat pernahlah, padahal mereka adalah orang-orang yang mabar, pengetahuan dan ilmu mereka tentang bahasa Arab sangat luar biasa. Mereka enggak butuh belajar ilmu nahu, sorof dan yang lain. Lingkungan sudah mendidik dan membimbing mereka untuk menjadi orang yang sangat pintar dan sangat bagus di dalam tata bahasa. Syair-syair mereka dibukukan dan dicatat, diriwayatkan dan dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Antum kalau belajar nahu, baca buku kitab mutawwalat, kitab-kitab yang menyebutkan tentang kaidah-kaidah nahu, maka akan disebutkan dalam sebuah pembahasan kaidah demikian dibaca fathah, kasrah atau sukun berdasarkan berkata salah seorang sahabat di dalam sebuah syairnya, berkata salah seorang dari masa jahiliyah yang mana bahasa mereka masih bagus. Ini syair mereka. Barakallahu fikum. Inilah yang dijadikan sebagai dalil. Lah, dalam keadaan mereka seperti ini, mereka masih bisa salah di dalam memahami Al-Qur'an. Pernah mereka salah di dalam memahami Al-Qur'an. Sebuah ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan belum mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka rasa aman di akhirat dan di dunia, mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka menafsirkan bahwa kezaliman itu adalah kezaliman dengan makna umum, semua jenis kezaliman, semua jenis dosa. Kalau seandainya demikian, barakallahu fikum, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa, sehingga ayat ini terasa berat bagi mereka. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasul, ayyuna lam yadzlim, siapakah yang belum melakukan kezaliman wahai Rasul, siapakah yang tidak pernah melakukan dosa wahai Rasul. Sungguh berat untuk mengamalkan ayat ini dan untuk mendapatkan keutamaannya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman tersebut adalah asyirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini mereka ketika timbul muskilah langsung mengadu kepada Rasul, turun ayat. Ini ayat. Naam. Sehingga ilmu salaf itu luar biasa, sangat dalam dibandingkan dengan ilmu khalaf. Maka sangat celaka bagi orang-orang yang menghina salafuna soleh, barakallahu fikum, apalagi sampai mengkafirkannya, wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan. Kemudian syarat berikutnya adalah an-niyah. An-niyah wala taskutu bihalin. Niat ini tidak akan gugur kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun. Niat ini tidak akan gugur, barakallahu fikum, naam, kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun. Li haditsi Umar, berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Amalan, hanyalah amalan-amalan tersebut tergantung pada niatnya. Semua amalan tersebut ditinjau dari niat-niatnya, dan semua amalan tersebut dihitung dan dihukumi sesuai dengan niat-niatnya. Barakallahu fikum. Bahkan semua ibadah disyaratkan demikian adanya niat. Nah, baik dalam puasa, baik dalam zakat, haji dan yang lainnya. Yang jadi permasalahan di sini adalah melafadzkannya, sebagaimana yang sering diamalkan oleh banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang hakikat niat tersebut. Niat itu adalah amalan hati, wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu adalah di hati. Amalan qulub, bukan amalan lisan. Barakallahu fikum. Ketika seseorang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seseorang yang berupaya untuk melafadzkan niat, itu berarti dia mengupayakan dirinya kepada sesuatu yang tidak akan sanggup bagi dia untuk melakukannya, karena hati tidak bisa melafadzkan. Barakallahu fikum, yang bisa melafadzkan itu adalah lisan. Dan sementara niat itu adalah amalan hati, amalan qulub, bukan amalan lisan. Maka Allah talaffuz bin niyas, melafadzkan niat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sesuatu yang tidak mungkin, mustahil untuk diamalkan, untuk dilakukan. Barakallahu fikum. Wa haqiqatuha al-'azmu 'ala syai'. Dan hakikatnya adalah al-'azmu 'ala syai'. Hakikat dari niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Keinginan. Nah, antum berwudu itu sudah niat, sudah ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Antum ke tempat wudhu, berjalan ke arah tempat wudhu. Nah, itu sudah berniat antum, barakallahu fikum, untuk melakukan wudhu. Sehingga tidak perlu sebelum berwudhu antum melafadzkan lafat-lafat niat. Bahkan lebih parah lagi, dalam setiap kali basuh tangan, wajah, mengusap rambut dan kaki, mereka melafatkan zikir-zikir tertentu dan bacaan-bacaan tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Wala yusra'u talafudhu biha. Tidak disyariatkan untuk melafatkannya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafatkannya. Barakallahu fikum. Allah An-Nabi sudah meninggalkan kita dalam keadaan terang benderang. Segala sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah sudah dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi. Barakallahu fikum. Maka ketika Anda menambah-nambah di dalam syariat ini sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul, maka seakan-akan engkau menambah sebuah syariat yang baru. Atau secara tidak langsung orang seperti ini telah menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna di dalam menyampaikan syariat. Wallahi billah. Barakallahu fikum. Sungguh bahaya sekali perbuatan bid'ah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffat biha wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik, dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari sahabat beliau melakukan demikian. Siapa yang paling paham dengan sholatnya Rasul? Tentunya para sahabat. Mereka lah yang melihat sholatnya Rasul sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sendiri. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barakallahu fikum. Maka tentunya para sahabatlah yang bisa, yang menjadi narasumber kita di dalam ibadah sholat ini, karena merekalah yang menyaksikan dan melihat bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ikhwan fiddin, ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintahnya dari atas langit langsung. Beda dengan ibadah-ibadah lain, semuanya melalui perantara wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Adapun ibadah sholat langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha sampai ke langit yang ketujuh pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga ikhwani fiddin, kita tidak boleh meremehkan ibadah sholat ini, tidak boleh mengada-ngada di dalam syariat ini. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakannya sesuai dengan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semaksimal mungkin untuk mengamalkan hadits yang disampaikan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melaksanakan, sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat sholat Nabi, di dalam babut takbir, ثُمَّ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَفْتِهُ الصَّلَىٰ بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Kemudian Nabi SAW membuka sholatnya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. وَقَالَ فِي تَعْلِيْهِ. Kemudian beliau menyebutkan catatan kaki pada pernyataan beliau ini, وَفِي الْحَدِيثِ. Kata beliau, إِشَارَةٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَفْتِهُ lam yakun yastaftihha binahwi qawlihim nawaitu an usalli ila akhirih, bal hadha minal bid'i ittifaqan. Di dalam hadis ini, beliau, hadis yang menceritakan bahwa beliau memulai salatnya dengan ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa beliau tidak pernah membuka sholatnya dengan ucapan nawaitu an usolli fardhu sholatiz zuhri dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Bacaan-bacaan yang lainnya dan seterusnya. Bal hadza minal bid'i ittifaqan. Bahkan hal ini merupakan perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Disepakati. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali sududun minan nas. Orang-orang yang nyeleneh. Nah, orang-orang yang nyeleneh, yang syad, dari kalangan manusia ini. Barakallahu fikum. Ila huna, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini tentang syurutus shalah, kita sudah menamatkannya. Insyaallah kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya tentang rukun-rukun salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.